ada perasa. Orang tua sobaku jauh, karena di sana di kita di sini. Kita harap semua mubah jalan baik-baik. Orang tua di baku-baku sayang. Biar karena di sana banyak yang babatannya. Jaga akan kita perasa percaya. Janji pak kita bersabar sayang semua sudah lama. Orang pecinta orang dua mau jaga. Satu hari nanti pasti akan tercapai. Orang dua bercita-cita. Cita-cita.